الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوان dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyebutkan beberapa adab pada saat buang hajat, maka yang terakhir dari adab itu adalah yang keenam dari adab itu adalah tidak bolehnya menghadap atau membelakangi kiblat. Yang mana ini berarti kita apabila berada di sebuah daerah, kita diminta untuk mengetahui di mana sih arah kiblat. Belum lagi nanti ada larangan untuk menghadap ke arah terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, sehingga menyisakan bagi kita ketika buang hajat itu ke arah utara atau ke arah selatan. Dan di dalam masalah ini juga ada permasalahan, apakah ini hanya khusus bagi orang yang berada di luar, ataukah ini juga berlaku bagi orang yang berada di dalam ruangan. Maka kita akan pelajari tentang masalah ini pada perkataan musannif yang keenam, wala yajuzu istiqbalul qiblati wastidbariha. Wala yajuzu istiqbalul qiblati wastidbariha fi as-sahra wala fil bunya. Nah, beliau di sini menegaskan, menurut beliau tidak boleh menghadap ke kiblat dan membelakanginya, baik di sahra tempat yang terbuka ataupun di dalam bangunan. Di dalam bangunan ini berarti di toilet atau di dalam gedung. Nah, berarti kalau kita buat toilet sebaiknya kita buat bagaimana caranya agar kamar mandi itu menghadap ke arah utara atau selatan. Khusus pada WC-nya saja. Ya, khusus pada WC-nya saja. Jadi WC-nya dihadapkan ke utara atau selatan supaya tidak bertentangan dengan larangan ini. Berdasarkan dari hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, "Idza ataitumul ghaid," kalau kalian buang hajat, buang air besar, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat, jangan pula kalian membelakangi kiblat. Walakin syarriku aw gharribu. Akan tetapi yang kalian lakukan adalah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ingat, hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika Nabi berada di kota Madinah, yang mana kiblatnya adalah ke arah utara atau selatan? Ke arah selatan. Ke arah utara itu adalah Baitul Maqdis. Kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ke arah selatan. Maka Nabi mengatakan walakin syarriku aw ghurribu. Akan tetapi kalian menghadap ke timur atau ke barat. Adapun di negeri kita, maka karena negeri kita arah kiblatnya adalah ke arah barat, maka berarti walakin jannibu au syammilu. Akan tetapi mengarahkanlah kalian ke arah utara atau selatan atau utara. 6. Kemudian qala Abu Ayyub faqadimna Syam. Maka Abu Ayyub pun pernah pergi ke negeri Syam, fawajadna marahid. Kami temukan ada tempat-tempat buang hajat, qad buniyat nahwal Ka'bah. Dibanguni ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kemudian kami berpaling atau memalingkan arahnya ke arah lain, tidak ke arah Ka'bah lagi. Ya. Wa nastaghfiru Allah taala. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum mungkin tadi bertanya, lah kalau dalilnya itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka tidak cukup. Karena Ya itu kalau di tempat yang terbuka. Kalau di bangunan gimana? Nah, di bangunan dipertegas dengan kisah Abu Ayyub, bahwa Abu Ayyub memahami dalam dari larangan Nabi SAW itu berlaku baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Sebenarnya dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama, terutama ketika ada sebuah hadis yang datang bahwa Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar ini pernah main di rumah Nabi SAW, kemudian naik di atap dan dia melihat Nabi SAW membuang hajat ke arah kiblat, dan itu di dalam bangunan. Maka sebagian para ulama berpendapat, oh kalau di dalam bangunan tidak apa-apa. Dan ini saya sampaikan supaya antum nanti juga tidak terlalu kencang dalam masalah ini. Khawatirnya antum belajar begini, bahwa Syekh mengatakan bahwa baik di luar ataupun di dalam ruangan, maka wajib. Kemudian antum terima apa adanya, padahal ternyata di sini ada khilaf di antara para ulama. Khilafnya terjadi karena dalil tersebut. Ya, Nabi terlihat membuang hajat mengarah ke arah kiblat di dalam rumahnya. Nah, sehingga sebagian para ulama berpendapat bolehnya kalau WC ini mengarah ke arah barat atau ke arah timur di Indonesia ini berdasarkan hadis tersebut. Kemudian yang ketujuh, wa yahrumu takhalla fi tariqin nas, dan haram hukumnya takhalla buang hajat fi tariqin nas, di jalan. Au fi dhillihim atau wa fi dhillihim, dan juga di tempat berteduhnya mereka. Ya. Ya di jalan, tentu jalan ini digunakan untuk orang lalu lalang. Kalau tempat berteduh ya tentu dipakai untuk berteduh. Jadi kalau ada cakro, ada pos ronda, ini enggak boleh orang buang hajat di situ. Ya mungkin iseng, iseng sekalipun enggak boleh, haram hukumnya. Ini anak muda kan sekarang sembarangan mereka. Ya, apa-apa jadikan iseng gitu. Ngasih buka puasa diisi batu umpamanya. Ya, pernah kan ya? Kemudian nasi ditulis, nasi apa waktu itu yang jadi masalah itu? Nasi kut, eh? Nasi anjing gitu. Ya kalau sego macan kan di Jogja udah tahulah kita, maksudnya nasi kucing itu kecil porsinya, macan itu lebih besar. Kalau di Jakarta bilang nasi kucing aja itu kan penghinaan itu mungkin. Emang saya kucing dikasih nasi kayak gini kan gitu. Apalagi nasi anjing, subhanallah ya. Ya itulah anak-anak muda kita, tahulah antum bagaimana mereka. Nah, di sini buang hajat baik air kecil ataupun air besar di jalan tempat orang lalu lalang tidak boleh. Karena ini mengganggu aktivitas orang-orang yang melaluinya. Ini menyakiti juga. Subhanallah, sampai segitunya. Bagaimana yang buang limbah ke jalan-jalan? Nah, ini enggak benar ya, buang limbah ke jalan-jalan. Apa limbah dari rumahnya dibuang ke jalan. Ya, terutama kalau di Jakarta tuh, subhanallah, lewat gang mana aja bau. Karena pembuangan mereka tidak diolah dengan baik. Dibuang di got-got, got-got itu di pinggir jalan. Waduh, ini enggak benar ini. Dan itu sebagiannya dari toilet loh. Sebagiannya dari toilet. Dan itu membuat bau yang tidak sedap. Maka besok kalau antum bikin rumah, antum rencanakan di sana ada resapan. Ya. Di sana ada septic tank, pengolahan limbah rumah sehingga tidak mengganggu orang. Kemudian untuk dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ittaqul la'inain. Takutlah kalian menjadi orang yang dua orang yang dilaknat. Siapa mereka? Qalu wa man la'inani. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillin. Orang yang dilaknat itu adalah orang yang buang hajat di jalan-jalan ya, atau di tempat berteduhnya orang. Sengaja nih tahu tempat ini tempat ngumpul-ngumpul orang dikencingi. Biar enggak pada kumpul di situ. Salah, itu enggak boleh. Dalilnya hadis di atas. Kemudian di antara adab dalam buang hajat juga, wa yakrahu an yabula fi mas mustahami. Makruh hukumnya kencing di tempat mandinya. Ini tempat mandi memang bukan untuk buang hajat. Kalau membuang hajat, ya di tempat buang hajat. Jadi kalau di Indonesia ini kan dijadikan satu rata-rata. Kalau di Saudi sendiri dipisahkan nih antara untuk buang hajat sendiri, kemudian mandi sendiri. Nah kalau dipisahkan ya makruh hukumnya untuk buang hajat di situ. Kenapa? Ya karena tujuannya mandi, jangan sampai ya terciprat benda yang najis begitu. Lagian juga baunya tercium kan, orang nggak enak. Mau mandi itu harusnya harum kok, bau gitu. Nah maka kalau kayak di kolam-kolam renang di Indonesia ya, kolam-kolam renang di Indonesia ada tempat ganti pakaian, itu nggak boleh kencing di situ. Kalau mau kencing di toilet ya nggak boleh. Atau tempat bilas, ya sebaiknya jangan kencing di situ. Di mana kencingnya? Ya di toilet. Apalagi di kolam renang. Orang berenang dikencingi, coba. Kan lebih dari 2 kulah, Ustaz. Ya, habis dikencingi dihirup sendiri. Ada yang keminum, waduh. Nah, hadisnya dari Humaid al-Humairi. Qala laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Bakar Abu Hurairah. Masya Allah, ini sahabat dekatnya Nabi seperti Abu Hurairah menjadi sahabat dekatnya Nabi. Abu Hurairah itu dekat sekali karena Nabi selalu di masjid, Abu Hurairah juga di masjid. Ya, dia termasuk ahlu sufah. Nah Rasulullah SAW an yamtashita ahaduna kullayla. Nabi melarang kita untuk menyisir setiap hari. Au yabula fi mutasalih. Atau artinya juga termasuk Nabi melarang seseorang itu kencing di tempat mandinya. Ya, nah ini apalagi ya contoh mamanya bak mau dipakai untuk mandi dikencingi di situ kan. Nanti ada pembahasannya yaitu kencing di tempat raqid nih yang ke-9. Wa yahrumul baul haram hukumnya. Kalau tadi makruh, ini sekarang haram. Karena yang dikencingi airnya, kalau tadi yang dikencingi mungkin temboknya atau alirannya. Sekarang yang dikencingi air yang mau dipakai buat mandi. Ya. Wa yahrumul baulu fil ma'ir raqid. Haram hukumnya kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Apalagi dibutuhkan banyak orang. Kalau di masjid yang zaman dulu itu biasanya ada tempat wudu di bawah. Belum pernah kan? Jadi ada kolam gitu. Orang zaman dulu biasanya di kampung-kampung masih ada ini. Terutama di Jawa Barat, kalau antum berhenti di perjalanan menuju ke Jawa Barat, ya berhenti di masjid, rata-rata bawah masjid itu ada kolam. Kolam itu buat wudu. Karena orang zaman dulu tuh merasa kalau wudu pakai keran nggak sah. Karena airnya itu, dari atas ke bawah. Ini nggak sah. Air itu harus mengalir dari bawah ke atas. Jadi harus diambil dari gini, baru dialirkan. Ini fikih zaman dulu ya, zaman Belanda. Jadi mau wudu itu ngambil air dulu di tangan sini, dari bawah kan, ke atas, maksudnya ke siku. Kalau pakai keran gimana? Pak kiainya waktu itu bilang, gak sah. Akhirnya mereka buat bak 2 kulah biar gak kena najis. Tapi pernah nih suatu ketika ada masjid, ada yang buang air di situ. Gak ada seorang pun yang berani wudu di situ lagi. Ya. Padahal udah lebih dari 2 kulah tuh. Nah, tempat seperti itu tidak boleh digunakan untuk buang hajat. Hadis dari Jabir, Nabi SAW bersabda, nah, Jabir mengatakan annahu bahwa Nabi naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi melarang seseorang itu kencing di air yang tergenang. Wa yajuzul baulu qa'iman. Kemudian boleh hukumnya nih. Kencing dalam keadaan berdiri ini boleh. Mungkin, kenapa kok ini disebutkan? Ya mungkin ada yang merasa, gimana gitu. Ya kalau kencing kan ya duduk. Hah? Gak boleh kencing berdiri. Gitu. Jadi kayak anjing. Katanya. Ternyata tidak demikian. Ternyata boleh. Kalau boleh, beliau mengatakan boleh di sini. Dia tegas. Karena dalil-dalil itu menunjukkan kebolehannya. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Tetapi beliau memutuskan boleh. Wal qu'ud afdal, tapi duduk itu lebih baik. Berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam antaha ila sibati qaumin, sibatati qaumin fabala qa'ima. Nabi itu pernah berhenti di sebuah tempat, yaitu di kebun milik seseorang yang bertembok begitu. Enggak, ya pokoknya di ujung lah, di kebun seseorang. Biasanya di tembok gitu ya, dekat-dekat tembok lah gitu. Ada penghalangnya. Fabala qa'ima, maka Nabi pun kencing dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu, maka aku pun menyingkir. Faqala idni, sini-sini mendekat, jangan pergi. Nabi kencing, sahabatnya malah disuruh jangan pergi, sini. Kira-kira kenapa? Sini jadi bentengku biar gak kelihatan, gitu maksud Nabi. Ya, karena Nabi kencing berdiri, maka sahabat ini disuruh tidak jauh-jauh dari situ supaya menutupi kencingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia menyaksikan kejadian ini, ya. Hudzaifah, innama qulna al-qu'ud afdal. Maaf, belum ya. Fadanautu hatta qumtu 'inda aqibaihi. Aku pun mendekat sampai aku berdiri di belakangnya. Fatawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi. Maka Nabi pun berwudu, kemudian mengusap kedua khufnya. Hadis ini, innama qulna al-qu'ud afdal. Kemudian beliau menyampaikan bahwa tadi di awal beliau menyampaikan bahwa duduk ketika kencing itu lebih afdal. Kenapa? Li'annal ghalib min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umum. Artinya selalunya Nabi itu kalau kencing dalam keadaan duduk. Sampai-sampai Aisyah itu mengatakan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu. Barang siapa ada yang menyampaikan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian bahwa Nabi itu pernah kencing berdiri, jangan kalian benarkan. Jadi Hudzaifah, jangan percaya sama Hudzaifah. Tapi kita percaya enggak sama Hudzaifah? Percaya. Ya, kenapa kok Aisyah begitu getolnya mengatakan perkataan itu? Ya. Karena memang beliau tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Hudzaifah kenapa menyampaikan? Karena Hudzaifah meriwayatkan apa yang dilihatnya. Kemudian dia Aisyah mengatakan, "Maka nayaburu illa jalisa." Nabi itu di rumah enggak pernah kencing berdiri. Nah, jadi riwayat ini sampai kalau Aisyah ini kejadiannya di mana? Di rumah. Kan Aisyah enggak tahu gimana Nabi kencing di luar. Aisyah taunya Nabi kencing di dalam rumahnya. Nabi ketika kencing di dalam rumah tidak pernah kencing berdiri. Wa qauluha hadza la yunafi ma'a ma jaa'a an Hudzaifah. Perkataan Aisyah ini tidak menafikan apa yang datang dari Hudzaifah. Li'annaha akhbarat amma ra'at. Karena Aisyah itu mengabarkan apa yang Aisyah lihat. Ya. Wa akhbara Hudzaifah amma ra'a. Hudzaifah juga meriwayatkan apa yang Hudzaifah lihat. Wa ma'lum anna al-muthbit muqaddamun 'ala an-nafi. Dan di sini kita tahu bahwa yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Ya anna ma'ahu ziyadatu ilm. Karena di dalam menetapkan itu ada tambahan ilmu. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya tadi kan Hudzaifah mengatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Ini menetapkan apa tidak? Menetapkan. Menetapkan bahwa Nabi kencing berdiri. Aisyah tadi mengatakan apa? Mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi kencing berdiri, maka jangan kamu benarkan. Ini menafikan tidak? Menafikan. Mana di antara keduanya yang akan kita pilih? Para ulama mengatakan al-muthbit muqaddamun. Yang menetapkan lebih utama daripada yang menafikan. Kenapa? Karena di dalamnya ada ziyadatul ilmu, ada tambahan ilmu. Aisyah mungkin enggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di luar rumahnya. Yang Aisyah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumah. Nanti kita break ya pada saat mereka sholat ya. Kemudian yang ke-11, wajibul istinzah minal bau. Wajib hukumnya seseorang itu istinzah, bersuci dari kencingnya. Nah, ini adalah karena orang yang tidak membersihkan hajatnya atau tidak bersuci dari najisnya itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini adalah sebab siksaan kubur. Hadisnya hadis yang antum mungkin sudah sering dengar, yaitu hadis ketika Nabi SAW melewati dua buah kubur dan Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua orang ini sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa disebabkan perkara yang besar. Oh, berarti sebab siksaannya perkara yang kecil, ya. Fi ru'yatin nas atau fi ma yarahun nas. Tidak perkara yang besar dalam pandangan manusia, tapi besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disiksa. Kalau tidak besar di hadapan Allah, tidak akan mendapatkan siksaan. Jadi menurut manusia, enggak istinja itu enggak apa-apa. Dan itu enggak penting. Tapi di pandangan Allah, di pandangan syariat, tidak beristinja itu perkara yang besar. Makanya menuai siksaan bagi orang yang tidak beristinja. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, fakana la yastanzihu min bauli. Dia tidak bersuci dari kencingnya. Wa amal akhar, yang lain, yang kedua tadi, kuburan yang kedua, fakana yamsi bainan nas bin namimah. Dia suka memfitnah. Keliling, menceritakan, memfitnah orang lain. Wala, kemudian yang ke-12, di antara adab dalam buang hajat, wala yamsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Tidak boleh hukumnya seseorang ini menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya ketika kencing. Apalagi membersihkan anggota kencingnya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biha, dan tidak pula beristinja dengan tangan kanan. Karena ingat tadi kaidahnya, Nabi SAW senantiasa menggunakan anggota yang bagian kanan untuk apa? Perkara yang mulia, dan menggunakan anggota yang kiri untuk perkara-perkara yang buruk. Nah, membuang hajat, kemudian beristinja termasuk buruk atau perkara yang mulia? Perkara yang buruk. Maka beliau menggunakan tangan kiri. Bahkan terdapat larangan untuk menggunakan tangan kanan. Nah, hadisnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala yamassu dzakarahu bi yaminih." Kalau salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah dia memegang zakarnya itu dengan tangan kanannya. Wala yastanji bi yaminih. Tidak pula beristinja dengan tangan kanannya. Nah, ini anehnya, ada orang kalau makan tangan kiri, buang hajat malah ceboknya pakai tangan kanan. Ini kebalik. Kebalik dari syariat. Wallahu taala alam. Ya, kita lihat sebentar ya. Yang ke berapa ini? 13. Wa yajuzul istinja bil ma. Boleh hukumnya beristinja dengan air. Au bil ahjar. Wa ma fi ma'naha, dan apa-apa yang semakna dengannya. Wal ma'u afdal. Tadi sudah kita sampaikan bahwa asalnya alat untuk bersuci itu adalah apa? Air. Ini hukum asalnya. Bersuci itu adalah menggunakan air. Pertanyaannya, boleh enggak bersuci dengan selain air? Adakah di sana alat-alat bersuci yang lain selain air? Ada. Ternyata di sana boleh bersuci dengan menggunakan selain air. Yang sering disebut dengan nama beristinja. Bisa dengan daun, bisa dengan batu, bisa dengan kertas, bisa dengan tisu. Ya. Bermacam-macam alat untuk bersuci itu. Meskipun pakai air itu lebih afdal. Artinya kalau ada air, ya tetap menggunakan air. Kalau saya pengen cukup pakai batu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau tambah air, lebih baik. Bahkan menggabungkan dua cara bersuci. Beristijmar, kemudian beristinja. Bahkan orang yang menggunakan dua cara ini mendapatkan pujian khusus di dalam Al-Quran. Ya? Disebutkan tentang mereka bahwa Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Nah, mereka ini siapa? Yaitu mereka penduduk Masjid Quba. Penduduk Masjid Quba ini, mereka ketika ditanya apa yang mereka lakukan, ternyata mereka menggabungkan antara apa? Beristijmar dengan beristinja. Kenapa kok digabungkan lebih afdal? Karena beristijmar itu mengurangi kontak tangan kita dengan kotorannya. Kemudian setelah bersih sedikit, sedikit bersih atau cukup bersih dengan batu atau semacamnya, baru dibersihkan dengan air. Yang mana air terkenal sebagai alat untuk pembersih yang terbaik. Maka mereka mendapatkan pujian khusus di dalam Al-Quran. Nah, di sini disebutkan, berasal dari Anas, kan Rasulullah SAW yadkhul khala. Nabi itu masuk ke toilet. Fa'ahmilu ana wa ghulam nahwa idawat mimma wa anazah. Saya dan Anas waktu itu dengan anak seumuran. Ini tadi juga sudah kita bahas hadisnya sebenarnya. Ini membawa satu ember air, satu gayung lah. Wa anazah. Anazah ini tongkatnya. Anazah ini tongkat kecil. Nabi SAW memilih untuk beristinja dengan air. Menunjukkan bahwa beristinja dengan air itu lebih afdal. Padahal tadi dia sudah menyediakan anazah. Tongkat. Untuk apa? Untuk Nabi beristinja. Bukan tongkat sih, apa ya? Ranting lah begitu. Ya. Ketika Nabi memilih air, menunjukkan bahwa bersuci dengan air lebih afdal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghait, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar." Kalau salah seorang di antara kalian itu mau buang air besar, hendaklah dia pergi membawa 3 buah batu. "Falyastatib biha." Kemudian dia bersuci dengannya, "fa innaha tajzi'u anhu." Karena itu sudah cukup baginya. Ah, nanti kalau udah dibersihkan pakai batu, 3 buah batu, ternyata masih ada yang nempel di kain, gimana? Ya, itu ma'fu. Karena gak mungkin pakai 3 buah batu bisa bersih total. Apalagi orang Indonesia yang gak biasa bersuci tanpa air. Antum kalau udah di luar negeri, antum baru merasakan. Ya, sulitnya memakai air. Contohnya di negeri New Zealand. Toiletnya itu di sini, kemudian adanya cuma tisu. Beristinja mau nggak mau pakai tisu. Airnya di mana? Di sana untuk cuci tangan. Jadi nggak ada cebok pakai air, nggak ada cebok. Kalau antum nggak terbiasa, antum pasti, aduh, rasanya belum sempurna nih kalau belum air. Makanya dicoba di rumah, sediakan dua-duanya gitu. Sediakan tisu, sediakan air. Antum pakai, bikin simulasi gitu, ya, sehingga nanti pada saat antum di pesawat, pada saat antum di negeri yang tidak menggunakan air atau air sangat terbatas, antum sudah terbiasa. Kadang negeri itu air melimpah, seperti New Zealand air jelas melimpah, saya yakin, ya, karena sungainya masih alami, hutannya masih alami. Lalu kok gak pakai air? Ya karena kebiasaan di negeri itu begitu. Lagian kalau musim dingin pakai air gimana coba? Berapa derajat airnya? Ya. Nanti bisa freezing itu. Ya. Kalau tisu, tisu gak akan menjadi beku. Itu karena di New Zealand itu kan ada pegunungannya, itu sudah es semua itu. Kalau pas musim winter, antum pengen istinja, pakai air. Harus ngerebus air dulu. Kalau tisu, gak perlu direbus. Maka di negeri itu, ya pakainya tisu. Gitu. Mungkin kalau di kota Madinah, di saat itu, Nabi juga pakai batu. Karena musim dingin juga mungkin. Kalau musim panas, nah Nabi pakai air. Jadi, kalau kita sudah mengetahui hal itu, maka kita tidak lagi apa ragu-ragu dalam menggunakan selain air. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Idza dhahaba ahadukum ila al-ghait falyadhhab ma'ahu thalath ahjar, sudah. Yang ke-14 adab dalam buang hajat. Wa la yajuzu al-iktisaru ala aghal min thalath ahjar. Enggak cukup kalau apa bawa beristijmar itu kurang dari 3 buah batu. Kalau tisu kurang dari 3 buah tisu. Kalau ada yang tisu cuma 1, dibagi 3. Gimana? Ya. Tapi tisu besar ya, tisu besar dirobek jadikan 3. Nanti pakainya kecil-kecil gitu. Ya. Kalau sudah kecil ya jangan dibagi 3 lagi, udah enggak cukup. Intinya pokoknya kadar yang cukup adalah berapa kali? 3 kali pensucian. Enggak boleh kurang dari 3 kali alat mensucikan tadi. Batu 3, daun 3, kertas 3, tisu 3, begitu. Masker ini bisa loh untuk bersuci. Bener enggak? Ini kan harus pakai buang. Daripada dibuang pakai buat istinja aja kan. Loh, kita bicara soal material yang bisa digunakan kan. Kertas koran bisa digunakan. Mau apa enggak itu tergantung orangnya. Masya Allah. Nanti juga ketika antum mungkin naik gunung, tempatnya dingin begitu. Antum enggak mungkin, mau enggak mau harus istijmar. Jangan-jangan pas kencing, air kencing aja langsung beku. Ya. Asalkan enggak beku saat keluar ya. Bahaya itu. Nah, kenapa tidak boleh? Karena Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwa dia pernah dikatakan kepadanya, qad 'allamakum nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatta al-khara. Telah mengajarkan kepada kalian nabi kalian segala sesuatu sampai buang hajat. Ini pertanyaan dari sang raja. Ya, kalau tidak salah Hiraqal ketika itu bertanya, apakah nabi kalian itu mengajarkan semuanya sampai buang hajat? Faqala ajal, ya. Nabi itu menyampaikan semuanya sampai buang hajat. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baul. Kami pun dilarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Aw an nastanjiya bil yamin. Nabi juga melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar, atau kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Nah, ini wajib syahidnya. Mana wajib syahidnya? An nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Hati-hati, besok mungkin ada juga soal yang wasilil hadis, sempurnakan hadis. Aw an nastanjiya bi raji', atau kita beristinja dengan kotoran. Ya, kotoran apa ini kira-kira, ingat enggak? Kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kalau pakai kotoran gajah, boleh enggak? Ayo. Gajah dimakan enggak? Dimakan. Dimakan ya. Gajah dimakan ya. Gajah itu terpakai semuanya. Bahkan kotorannya itu sebesar apa ya kotorannya? Sebesar kompor. Karena orang-orang di sana, di Afrika sana, mereka menggunakan kotoran gajah itu sebagai kompor. Jadi cuma dikorek-korek dikit gitu, udah agak keluar serat-seratnya, kasih percikan api, nyala langsung. Jadilah kompor. Apa kompornya? Kotoran gajah. Jadi kompornya itu, kotoran gajah itu besarnya sebesar panci yang biasa dipakai untuk perjalanan. Ya, boleh nggak dipakai buang hajat? Boleh, karena daging gajahnya boleh dimakan. Kan asalnya segala sesuatu mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Apakah gajah itu berburu dengan taringnya? Gajah bertaring nggak? Tidak. Ya, maka gajah boleh dimakan. Nah, ya. Yang terakhir untuk pembahasan ini ya, kita masih lanjut ngirit. Jadi besok minggu depan enggak kita potong lagi. Tadi hanya ketakutan aja ya. Babal aniyah, belum. Yang terakhir wala yajuzul istijmar bil azm war ruf. Tidak boleh, maaf. Au azm bi au bi azmin. Atau Nabi juga melarang kita beristinja dengan azm. Azm itu tulang. Kenapa? Tidak boleh dengan tulang. Nabi menjelaskan. فَإِنَّهُ طَعَمَ أَخْوَانَكُمْ مُرْجِمُ. Karena tulang itu adalah merupakan makanannya saudara kalian dari golongan jin. وَلَا جُسُ الْإِسْتِجْمَارِ بِالْعَظُمْ وَالْرَوْثِ. Nah, ini pengulangan lagi. Tadi di atasnya sudah ada. Dari Jabir. نَحَا نَبِي سَوْسَلْ عَلْيَمَسْ أَنْ يَتَمَسْ سَحَا بِعَظُمٍ أَوْ bibar, dengan tulang atau dengan kotoran binatang yang dagingnya tidak dimakan. Bab al-aniyah, bab aniyah. Ya, wa yajuzu istimal al-awani kulliha. Boleh menggunakan bejana semuanya. Illa aniyatid dhahabi wal fidda. Semua bejana, kuningan, apalagi tembaga, ya. Apalagi mangaan. Banyak loh ya. Logam-logam termasuk dari kayu-kayuan juga bisa. Semua jenis bejana boleh digunakan. Jadi enggak perlu tanya, boleh enggak pakai ember? Apa hukumnya? Boleh enggak pakai bejana yang dari ember, dari plastik? Boleh enggak minum dengan styrofoam? Tanya. Enggak perlu tanya. Karena apa? Asalnya segala sesuatu boleh. Sampai ada dia dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jadi semua bejana boleh? Boleh. Nah, nanti mungkin antum pernah mendengar di zaman Nabi SAW, Nabi itu pernah melarang para sahabatnya menggunakan botol-botol yang terbuat dari tanah liat, botol yang terbuat dari kendur, apa namanya, labu. Kan ada tuh labu yang kayak botol tuh bentuknya tuh. Itu kan sering dijadikan apa? Bejana. Larangan itu ternyata hanya sementara, bukan seterusnya. Karena biasanya para sahabat dulu biasa membuat minuman itu di dalam bejana-bejana yang sifatnya hangat seperti itu. Tertutup, hangat. Maka apa yang terjadi? Mempermudah terjadinya proses fermentasi. Dan itu dilarang hanya pada saat diharamkannya khamr saja. Karena mereka baru saja diharamkan khamr, khawatirnya mereka belum bisa bedakan antara air minum biasa dengan khamr. Karena udah biasa minum gitu. Antum deh, katakan antum yang sering minum Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan semacamnya. Ya, minum air putih dengan Sprite kayaknya gak ada bedanya deh. Bagi yang udah biasa. Tapi bagi yang gak biasa, minum, aduh kok kayak banyak semutnya gini kan gitu. Nah sama, para sahabat itu masih belum biasa membedakan antara minuman yang normal dengan yang khamr. Maka Nabi melarang bejana itu untuk digunakan. Itu saja larangannya. Setelah itu, para sahabat sudah tidak pernah minum khamr. Mereka tahu bahwa khamr itu baunya begini, rasanya begini. Nabi bolehkan lagi mereka menggunakan bejana-bejana tersebut. Intinya, semua bejana hukum asalnya adalah apa? Mubah, boleh digunakan. Tapi ada yang dikecualikan. Yaitu bejana dari apa? Illa aniyatid dhahabi wal fidda. Kalau saya bicara bejana ini, piring, sendok, apa itu masuk dalam kategori apa? Bejana. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Emas saja atau perak saja. Sebab nanti beda nih antara panci ditambal pakai perak. Itu lain. Itu ma'fu. Karena memang ada bahan perak itu terkadang untuk menambal panci-panci tertentu. Ya. Ya seperti di alat elektronik itu kan menggunakan emas juga. Jadi di HP antum itu ada emasnya itu. Ada peraknya juga. Karena terutama perak itu penghantar listrik yang terbaik. Nah, mungkin ia juga termasuk penambal panci yang terbaik. Dan kebetulan mungkin di zaman itu perak itu adalah sesuatu yang mutadawal bainan nas, banyak di tangan orang. Ya. Bahkan uang dirham terbuat dari perak. Jadi butuh perak, ambil dirhamnya dileleh. Ya. Nah, ini beda. Yang dimaksud di sini adalah bejana yang 100% terbuat dari emas atau perak. Fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihima khassa. Ini tidak boleh makan dan minum menggunakan keduanya secara khusus. Duna sa'iril istimal, tidak pada penggunaan-penggunaan seluruhnya. Artinya gini, kalau penggunaan yang lain boleh. Contoh umpamanya untuk perhiasan, emas dan perak boleh. Bagi perempuan boleh semua, bagi laki-laki hanya perak yang boleh digunakan. Lalu yang terlarang untuk apa? Ya untuk makan dan minum saja. Untuk sarung pedang boleh gak? Boleh. Untuk hiasan pada pedangnya? Boleh. Karena yang gak boleh itu cuma untuk makan dan minum. Nah nanti kalau motong daging pakai pedangnya yang ada peraknya gimana? Ya? Tapi masa sih orang makan pakai pedang? Mungkin pakai pisaunya ya. Lagi-lagi kan gak mungkin bahan perak itu digunakan jadi pisau. Pastilah kalau ada peraknya hanya partikelnya saja, bukan keseluruhannya. Jadi tidak masalah penggunaannya. Pokoknya selama tidak digunakan untuk makan dan minum secara khusus, maka hukumnya apa? Boleh. Nah, kan tadi pisau tadi kan dagger, tahu kan dagger? Tujuannya kan untuk segala kebutuhan, ya. Jadi dia bukan khusus untuk makan. Beda dengan kalau pisau yang digunakan untuk makan steak atau apa. Itu kan memang pisau khusus untuk makan. Makan itu gak boleh terbuat dari perak. Ya. Kalau dagger ada sisi tertentu hiasannya dengan perak, gak ada masalah. Ya. Atau mungkin kalau bushcrafter, bushcraft knife. Atau neck knife. Ya. Pisau yang digantungkan, dikalungkan di. Ada peraknya, gak masalah. Motong daging, gak masalah. Karena tujuan asalnya bukan digunakan untuk makan. Itu hanya alat bantu saja. Oh, butuh pisau. Nah, hadisnya berdasarkan riwayat dari Hudzaifah, Nabi SAW bersabda, "La tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dari bejana emas ataupun perak. "Wa la talbisul harir wad dibaj." Janganlah kalian para lelaki menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. "Fa innaha lahum fid dunya," karena itu untuk mereka orang-orang musyrikin di dunia. "Walakum fil akhirah," dan bagi kalian nanti di akhirat. An Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia akan memenuhi perutnya itu dengan api neraka jahannam. Yujarjiru ini mengocok-ocok atau semacamnya lah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim juga Nabi mengatakan, "Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi." Sampai akhir hadis. Intinya baik makan ataupun minum dengan emas, bejana emas atau perak hukumnya haram. "Wa laisa fi hadithi ahadun minhum dzakara al-akl wadh-dhahab illa fi hadithi Ibn Mushir." Tidak ada dalam hadis-hadis di atas satupun yang menyebutkan tentang makan dan emas, artinya makan dengan bejana yang terbuat dari emas, kecuali pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mushir. Al-Albani sendiri mengatakan, "Wa fahadhihi ziyadah syadzah min jihadir riwayah." Ini syadzah dari segi riwayat. "Wa in kanat sahiha fi al-ma'na." Meskipun maknanya sahih, tapi dari riwayah tidak sahih. Ya. Tapi dari makna sahih. Artinya memang itu dilarang. Sekarang kalau ada yang cari-cari ini, hadis-hadis itu cuma ada enggak boleh minum dari bejana yang terbuat dari emas. Kan enggak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tidak boleh makan dari bejana dari emas. Berarti boleh kalau cuma makan. Maka beliau katakan perkataan ini. Ada riwayat datang menyebutkan makan dan emas, tapi riwayatnya lemah, yaitu Ibnu Mushir. Meskipun demikian, meskipun riwayatnya lemah dari segi riwayat, tetapi dari segi makna apa? Kata Syalbani, sahih. Bahwa makan ataupun minum sama-sama tidak diperkenankan. Ya. "Li'anna al-aql wa'l-zahab a'zam wa'akhtar minasyurbi wal-fiddah." Karena makan dengan emas ini lebih besar dan lebih berbahaya daripada minum dengan perak. Maksudnya, yang disebutkan dalam hadis tadi kan, Nabi melarang orang minum dari bejana yang terbuat dari perak. Nah, kalau sekarang orang minum pakai bejana dari emas, kan gak ada hadisnya yang sahih, riwayatnya. Kata beliau, ini secara makna sahih. Karena dengan menggunakan mafhum aula, ini lebih berbahaya. Kalau makan dan minum dari bejana yang menggunakan perak aja terlarang, maka menggunakan bejana yang terbuat dari emas, makan dari bejana yang terbuat dari emas, lebih diharamkan karena ianya lebih besar dan lebih berbahaya. Apa sih ilahnya? Kok gak boleh pakai bejana emas dan perak? Jawabannya karena taraffuh. Kita ini dilarang bersikap taraffuh. Apa itu taraffuh? Itu berbangga-bangga, bermegah-megah. Padahal ini kalau kita lihat fenomena ya di Inggris dan di barat lah, dunia barat, itu semuanya bermewah-mewah. Saya pun kalau cari hotel yang enggak mewah itu sulit sekarang. Ya. Pengennya itu yang lost man, biasa-biasa. Tapi enggak ada. Sekarang rata-rata pada hotel bintang 3, bintang 5 gitu ya. Bangun gedungnya pun megah-megah. Udah gitu kita yang suruh bayar. Padahal semalam doang tidurnya. Berapa bayarnya? Minimal 300 ribu. Kalau biasa-biasa aja kan bayarnya mungkin 200, 150 kan lumayan. Ya itu karena pengaruh dari barat. Orang barat itu suka sekali bermegah-megah. Islam melarang bagi kaumnya untuk bermegah-megah. Termasuk di sini makan dan minum dengan benda yang terbuat dari emas dan perak. Lu kok bermegah-megah gimana Ustaz? Ya antum sih belum punya duit. Kalau antum sudah punya duit, baru antum bingung. Ya, semuanya pengin yang terbaik. Mobil. HP dulu, HP. HP pengin yang berlapis emas. Jam penginnya yang berlapis emas. Apalagi kacamata nih, penginnya yang berlapis emas. Ada duit soalnya. Kita ini kan semuanya serba biasa aja karena enggak ada duit. Ya. Nah, orang barat tuh kebanyakan duit. Akhirnya mereka begitu pemikirannya. Sampai nanti ketika piring, ya udah cari piring dari bukan cuma hiasannya. Piringnya terbuat dari emas. Kalau enggak terbuat dari emas enggak usah. Subhanallah. Ternyata perkara ini dilarang dalam Islam. Karena Islam melarang kita untuk bersikap apa? Taraffuh. Ya. Bersikap bermegah megah. Nah, 1:30 masuk lagi. Ya. Terus apa ini? Sudah habis. Wa hukama huwa adh-dhahir. Intaha. Kita masuk kepada at-thaharah lis-shalah, yaitu bersuci untuk salat. Ya. Ini biasanya daurah kita tuh sampai jam 2. Tapi suruhnya sampai jam 3. Ya, insyaallah kita cukupkan. Kalau antum sudah capek antum bilang lah, angkat tangan tuh gimana, enggak apa-apa kita cukupkan. Ya. At-thaharatu lis-shalah, bersuci untuk salat. Nah, memang kalau kita mau bersuci itu tujuannya untuk salat. Tapi yang dimaksudkan di sini mungkin berwudu ataupun mungkin tayamum dan semacamnya. Yaitu bersuci dari hadas. Ingat tadi apa yang dimaksudkan dengan hadas? Keadaan yang menghalangi seseorang untuk sah mengerjakan ibadah. Baik salat ataupun tawaf dan yang lainnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala samitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalu salatu bi ghairi tahur. Tidak, Allah tidak. Nah, tidak diterima sebuah salat tanpa adanya suci. Jadi kalau kita salat tanpa bersuci, salatnya tidak diterima. Wa taharatu naw'an, taharatu bil ma wa taharatu bis sa'i. Bersuci itu dua macam. Artinya alat untuk bersuci ada dua. Alat yang pertama adalah air. Alat yang kedua adalah sa'i. Loh kok so'itat, kok bukan turob? Karena memang kita bersuci bukan dengan turob, tapi dengan so'it. Apa itu so'it? Permukaan tanah. So'it itu apa? Permukaan tanah. Ya. Jadi setiap permukaan tanah itu disebut dengan so'it. Terutama permukaan yang apa namanya agak tinggi begitu. Asal katanya jadi so'ada yas'adu. Ya kan? Naik. Berarti maksudnya permukaan yang agak tinggi. Nah, sehingga kalau kita bertayamum, kita itu bertayamum seperti dalam Al-Quran, fatayamamu sa'idan tayyiban. Bukan fatayamamu turaban tayyiban. Enggak. Sa'id. Dan yang dimaksud dengan sa'id itu permukaan tanah ini, permukaan bumi ini. Ya, nanti perkara apakah permukaan itu berdebu atau tidak, itu tidak masalah. Karena yang diperintahkan kita bersuci dengan permukaan tanah itu. Permukaan tanah itu bisa juga tegel ini, keramik ini. Kalau habis dipel, antum pakai tayamum, ya boleh. Tidak ada debunya, tidak apa-apa. Karena kita bertayamum dengan sa'i. Wa taharatu naw'an sudah awal. Yang pertama, taharatu milma. bersuci dengan air, yaitu yang disebut dengan wudu dan juga mandi. Al-wudu, wudu. Nah, di sini menerangkan tentang sifat wudu. Nah, di sini membawakan hadis dari Humran, Maula Uthman. Nah, kalau sudah bicara tentang hadis ini yang terlengkap dan yang tersahih di dalam masalah wudu. Jadi pernah suatu ketika Humran, Maula dari Uthman ini diajarin oleh Uthman, disuruh ngambilkan wudu. Wudu itu air untuk berwudu dalam bejana kecil, mungkin ibrik. Ya, ibrik itu apa lagi, Ustaz? Ibrik itu kayak ceret lah gitu. Ya, untuk berwudu. Maka Utsman pun mulai berwudu. Kemudian di akhir Utsman mengatakan, nih lihat. Ra'aitu, coba lihat baris ke 1 2 3 4 5 5. Setelah Utsman wudu, apa kata Utsman? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi berwudu seperti cara wuduku. Nah, penyandaran Utsman kepada perbuatan Nabi menjelaskan bahwa ternyata wudu, tata cara wudu yang diajarkan oleh Utsman ini adalah tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana itu? Faghasala da'a bi wudu'in fatawadda, maka dia berwudu. Dimulai dengan apa? Nah, perhatikan. Sebelum kita masuk ke sini, antum perlu tahu dulu nih dasar berwudu. Dasar berwudu itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah." Itu dulu yang antum perlu pahami. Allah perintahkan orang yang mau mengerjakan sholat itu untuk berwudu sesuai dengan ayat itu. Bagaimana itu? Faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Hanya muka. Wa aydiyakum minal marafiq, cucilah tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kakimu sampai kedua mata. Itu saja, Ustaz. Itu saja. Ada kumur-kumur enggak? Enggak ada. Ada mencuci telinga enggak? Enggak ada. Terus yang lainnya kemana? Yang lainnya disempurnakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, tidak ada satupun hadis yang sempurna menceritakan wudunya Nabi dari A sampai Z. Enggak ada. Yang paling mendekati ya ini. Jadi antum nanti jangan kaget. Kok di sini enggak lengkap? Iya, karena tidak ada riwayat yang lengkap. Zaman dulu itu gimana ya? Berita tuh enggak seperti sekarang lah. Antum kan ngaji kan karena dapat dari sini sehingga antum paham. Zaman dulu tuh mungkin satu orang ya belajar hanya dari satu orang. Tahunya cuma itu, ya itu yang diriwayatkan. Nanti yang lain tahu dari guru yang lain, maka itulah yang diriwayatkan. Maka semakin kini guru itu sia semakin berilmu. Cuma tidak seperti yang dulu ya maksudnya. Dari segi ilmu yang tadi kita sampaikan memang lebih baik. Tetapi dari segi kualitas tetap lebih baik yang lebih awal. Ya. Nah, contoh Humran di sini menceritakan, faghasala kafaihi thalatha marrah. Dia mulai mencuci kedua tangannya sebanyak berapa kali? 3 kali. Disebutkan enggak mengucapkan bismillah? Tidak. Tetapi adabnya adalah mengucapkan bismillah sambil mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Apakah ini rukun? Tidak, ini bukan rukun. Ini sunnah hukumnya. Kalau seseorang wudu, tiba-tiba tidak cuci tangan, langsung berkumur, sah gak wudunya? Sah. Ya, tapi kita mau bicara gimana sih Nabi itu berwudu. Maka dimulai dengan bismillah. Kemudian mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Dan mencucinya ini wajib pada saat seseorang bangun tidur pada waktu malam. Tapi kalau tidur siang enggak harus. Kalau tidur malam wajib. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Tsumma madmadha wastanthar. Kemudian berkumur-kumur, beristinsyak, kemudian ististhar. Menghirup air ke hidung kemudian membuangnya. Ada yang kurang? Tidak. Berarti ada tambahan di sini? Ada. Apa itu? berkumur? Kumur. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Yang ada faksilu wujuhakum. Tapi ingat, para ulama menjelaskan, Nabi itu kalau wudu enggak pernah tidak kumur. Berarti berkumur ini hukumnya wajib-wajib. Lalu juga para ulama mengatakan bahwa al-famu minal wajhi. Mulut itu termasuk bagian dari muka. Apa kewajiban muka? Dicuci. Mulut juga dicuci. Oh, ya itulah, berislam memang tidak cukup dengan Al-Quran. Berislam itu juga harus menggunakan as-sunnah. Tidak bisa seseorang berislam dengan baik dan benar kalau dia hanya mengandalkan Al-Quran. Tidak bisa. Dia harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berkumur, menghirup air ke hidung, membuangnya, thumma ghassala wajhahu thalatha marratin. Mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat. Kemudian mencuci kedua tangannya, dimulai dari yang kanan sampai ke siku. Berapa kali? 3 kali. Kanan dulu. 1 2 3. Ya, ingat, bukan seperti yang mungkin dulu-dulu pernah kita dapatkan. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Tidak. Di hadis ini disebutkan apa? Ghassala yadahul yumna thalatha ilal marfaqi thalatha marrat. Kanan dulu 3 kali. Thumma ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian mencuci tangan kirinya seperti tangan kanannya tadi 3 kali. Thumma masaha ra'sah. Kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlah. Kemudian mencuci kakinya. Disebutkan enggak telinga? Tidak. Di mana disebutkannya? Di dalam hadis yang lain. Ya. Tetapi di sini mengusap telinga termasuk dalam mengusap kepala. Kenapa? Karena telinga itu merupakan bagian dari kepala. Thumma ghassala rijlaihi rijlahu al-yumna. Kemudian mencuci ke tangan, kaki kiri, kaki kanannya dulu. Ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Thalatha marrat, 3 kali. Thumma ghassala yusra, kemudian baru yang kiri. Mithla dzalik, seperti itu. Thumma qala, kemudian mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Aku melihat Rasulullah SAW itu berwudu seperti wudhuku ini. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wudhuku ini. Thumma qama faraka'a raka'ataini. Kemudian dia bangun untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. La yuhditsu fihi manafsa. Dia tidak berbicara dengan dirinya. Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan terampuni sebelumnya. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan apa? Mengikuti sunnah Nabi di dalam berwudu. Dosa-dosanya diampuni. Ya. Ibnu Syihab mengatakan, karena ulama unayakulun, ulama kita pernah mengatakan, hadzal wudu asbagh ma yatawaddau bi ahadun lis-shalah. Hadis yang di atas ini adalah hadis yang membahas tentang wudu yang tersempurna yang pernah dilakukan seseorang di dalam salatnya. Subhanallah. Nah, jadi kalau antum mau cari hadis mana nih untuk wudu yang pas, ya udah hadis ini udah paling bagus. Tidak ada yang lebih sempurna dan lebih bagus dan lebih tepat ya, menggambarkan tentang tata cara wudu Nabi SAW selain dari hadis ini. Sekarang kita masuk kepada syarat sahnya salat. Wudu ya. Syarat sahnya wudu tentu dimulai dari niatnya. Harus ada niat. Karena kalau enggak niat, sah enggak? Tidak. Setiap ibadah membutuhkan niat. Ini untuk membedakan nih antara orang yang kebiasaan mandi kemudian wudu. Wudu yang karena kebiasaan dengan wudu yang karena tujuan ibadah dibedakan. Apa yang membedakan? Niat. Ya. Yang membedakan adalah niat. Nabi SAW berkata, innamal a'malu binniyat. Wa la yusra'u talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan untuk disuarakan. Ya, mungkin kalau wudu apa? Nawaitu wudu'a li raf'il hadats. apalagi risalati apa begitu mungkin ya. Maka itu tidak disyariatkan untuk dilafadzkan. Karena kalau disyariatkan, pasti telah datang sebuah sunnah dari Nabi SAW. Ketika tidak ada sunnah, maka tidak disyariatkan. Kalaupun ada, maka menggunakan hadis yang palsu. Ya, sedikit lagi kita selesaikan ini poin 2-3. Setelah itu kita pertanyaannya. At-tasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Tadi sudah kita singgung sedikit. Ternyata tasmiyah ini juga, apa hukumnya? Syarat sahnya. Ya. Nabi mengatakan la salata liman la wudu'a lah. Tidak sah salat seorang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Dan tidak sah wudu seseorang yang tidak mengucapkan apa? Bismillah. Kemudian yang terakhir al-mualah, yaitu berkesinambungan. Artinya wudunya ini bersambung, enggak boleh pisah. Contoh antum kumur. Habis itu ketemu kawan, gimana kabarnya? Dah baru lanjut istinsyak. Tiba-tiba ada telepon. Angkat dulu. Ya, terus-terus, ya. Ya, makasih. Ya udah nanti ketemuan di sini, ya. Ya. Habis itu apa? Cuci tangan. Baru cuci tangan, tiba-tiba apa? Hujan. Waduh, angkat pakaian dulu. Ini enggak boleh karena berwudunya enggak berkesinambungan, enggak boleh. Namanya berwudu harus berkesinambungan. Ya. Berdasarkan hadis dari Khalid bin Ma'dan, Nabi SAW melihat seseorang yang salat fi dhahri qadamihi lum'ah qadra dirham lam yusibha ma'un. Melihat seseorang yang salat di kakinya ini ada sebesar uang koin yang enggak kena air. Maka apa yang Nabi perintahkan? Fa'amarahu Nabi SAW an yu'idhal wudhu wassalat. Nabi memerintahkannya untuk mengulang wudhunya dan sholatnya. Kenapa Nabi memerintahkannya untuk mengulang wudhunya? Kalau sholatnya jelas. Karena wudhunya tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Tapi kenapa Nabi memerintahkan untuk mengulang wudhunya? Selain tidak sah tadi. Ya. Kan dia cukup mencuci kakinya aja kalau mau. Kan kakinya yang belum selesai tadi dicuci. Ternyata Nabi memerintahkan untuk mengulang karena di situ ada syarat keabsahan sholat, yaitu maaf keabsahan wudhu, yaitu berkesinambungan. Nah, antara mencuci kaki yang terakhir tadi sebelum dia sholat dan setelah ditegur oleh Nabi SAW, di situ tidak bersambung, ada jeda waktu yang cukup panjang dia sempat sholat, menyebabkan wudhunya tidak sah. Allahumma, seandainya umpamanya keran sebelah sini mati, nyebrang masjid keran sebelah sana nyala, itu enggak apa-apalah. Kita masih anggap apa? Berkesinambungan. Tapi kalau jarak yang cukup jauh atau bahkan udah diselingi sholat dan seterusnya, itu memutuskan kesempurnaan dari wudu itu sehingga tidak terpenuhinya syarat mualah atau berkesinambungan sehingga harus diulang wudunya. Nah, pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang fara'idhu, yaitu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan di dalam wudu, apa saja yang wajib dilakukan ketika berwudu, ya, apa yang dicuci, apa yang diusap, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya sedekah sholat? Bagaimana dengan orang yang setiap kali selesai sholat, dia selalu sholat lagi di belakang jamaah yang baru datang telat sholat jamaah. Setiap hari, setiap waktu Ustaz dia lakukan. Saya ingin mengingatkan, tapi saya enggak punya dalil yang kuat mengenai perbuatannya. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sedekah sholat ya. Ini saya pernah ketemu sama orangnya ini. Dia habis sholat asar, sholat lagi. Kalau dia habis sholat duhur, sholat lagi, apalagi dua rakaat. Ya saya tahu itu sholat rokaat, dua rokaat duhur gitu kan. Ini enggak. Habis sholat asar, ada enggak sholat sunnah setelah sholat asar? Enggak ada kan? Kelihatan banget nih orang Indonesia ini. Dia sholat lagi, empat rokaat lagi setelah asar. Saya tanya, Bapak sholat apa? Dia jawab, ini kalau tadi saya sholat untuk saya, sekarang saya sholat untuk Bapak saya. Waduh. Ya. Kenapa enggak sekalian ibunya, neneknya, kakeknya, kan berapa kali sholat tuh dia. Jadi perkara ini tidaklah ada dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan kita cukup jawab dengan larangan mengkodok atau kata-kata Nabi yang tidak mensyariatkan mengkodok sholat. Ya, Aisyah meriwayatkan bahwa amar Rasulullah SAW an-naqdiyas siyam wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengkodok puasa, tapi kita tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Kodok saja tidak boleh, ya. Apalagi selainnya, yang mana ini tentu memberatkan bagi umat. Amalan ibadah itu hukum asalnya haram dan tidak boleh dilaksanakan sampai ada perintahnya. Nah, di sini adakah perintah dari Nabi SAW untuk mengulang sholatnya untuk kakeknya, bapaknya, ibunya? Tidak ada. Dan itu semuanya berasal dari hawa nafsunya. Kata gurunya, ini saya sedekah sholat supaya saya banyak rizkinya. Ingat, apa yang kita lakukan itu ibadah, dan ibadah itu harus berdasarkan dalil. Kalau gak ada dalil yang memerintahkannya, maka tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan, maka kita berdosa. Nah, sehingga tidak ada yang namanya sedekah salat. Dan belum lagi dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakannya sendiri. Bahkan termasuk salat, kita salat untuk diri sendiri, tidak boleh salat untuk orang lain. Nabi itu banyak kesempatan kalau mau beribadah untuk orang lain, karena Nabi itu cinta kepada siapa? Siapa cinta pertamanya? Hah? Siapa cinta pertama Nabi? Khadijah. Cinta pertama Nabi siapa? Khadijah. Adakah yang bisa mengalahkan cintanya Nabi kepada Khadijah? Tidak ada. Siapa orang yang sering sekali, Nabi itu sering memberi, mengatakan kepada istrinya, tolong berikan ini kepada fulan, karena fulan adalah temannya Khadijah. Sering memberi kepada temannya Khadijah, karena dia temannya Khadijah, gitu. Diberi oleh Nabi. Nabi berbuat baik kepadanya. Tapi belum pernah sekalipun Nabi itu melaksanakan sholat atau puasa atau baca Al-Quran dihadiahkan atau atas nama siapa? Khadijah. Belum pernah. Apalagi kurban. Belum pernah. Padahal siapa yang Nabi cintai? Mestinya kalau orang yang dicintai itu lebih utama untuk mendapatkan amalan yang dikerjakan oleh Nabi. Tapi ketika Nabi tidak melakukannya, berarti amalan itu tidak disunnah. Sekarang coba antum bayangkan. Banyak tersebar di masyarakat ya sekarang ini. Kalau namanya kurban itu gantian. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan anaknya yang pertama, tahun depannya lagi anaknya yang kedua. Subhanallah. Itu salah kaprah. Atau tahun ini untuk dirinya, atas nama dirinya. Tahun depan untuk atas nama bapaknya. Tahun depan lagi untuk ibunya, misalnya neneknya. Ini salah kaprah. Karena kewajiban berkurban itu atas siapa? Orang yang masih hidup. Dan dia diwajibkan atas kepala keluarga. Siapa kepala keluarga di situ? Sang suami. Kalau dia atas namakan istrinya atau anaknya, apakah dia sudah memenuhi kewajiban? Belum. Kalau dia berkurban satu ekor kambing untuk atas nama dirinya, mencukupi bagi keluarganya. Tapi kalau atas nama istrinya, maka tidak mencukupi kecuali untuk istrinya. Kalau atas nama anaknya, maka tidak mencukupi kecuali untuk anaknya. Nah, ini salah kaprah di dunia kita ini. Ingatlah selalu bahwasanya setiap orang itu beramal untuk dirinya sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kalau gitu banyak orang yang santai-santai sekarang enggak usah baca Quran. Karena besok udah wasiat sama anaknya tuh, kalau saya meninggal tolong nih dibacain. Suruh 100 orang baca. Nih duitnya nih. Ayah duitin nih 10 juta. Suruh 10 orang baca. Kirimkan ke Abi. Dia enggak baca Quran. Tidak bisa. Membaca Al-Quran itu justru diperintahkan bagi setiap orang. Individunya, kitanya yang baca. Bukan nyuruh orang lain baca. Kitanya yang baca Al-Quran. Sholat juga begitu. Udahlah, gak usah sholat aja deh. Nanti kan saya meninggal, kumpulkan 40 orang, kasih duit, nyolatkan, udah masuk surga. Enak banget. nggak perlu sholat, nggak bisa. Sholat itu kitanya yang sholat. Jadi nggak ada orang itu nitip amalan sama orang lain, nggak ada. Semua diusahakannya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Nah. Bismillah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosa yang lalu dalam setiap hadis yang mengatakan demikian? Apakah termasuk dosa besar dan dosa sesama hamba atau hanya dosa kecil? Nah, kalau yang dimaksud dalam hadis-hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang dimaksud dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa besar itu hanya akan diampuni oleh Allah apabila orangnya ini bertaubat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majtanabatil kabair. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Itu berarti bahwa dosa-dosa yang diampuni dengan amalan-amalan kecil seperti salat, berjamaah di masjid, berwudu, berhaji, berumrah, sholat Jumat, dan seterusnya, itu adalah hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar membutuhkan taubat tersendiri, ya. Dan yang bertaubat maka akan diampuni oleh Allah. Nah, Bismillah. Afan Ustaz izin bertanya dua. Ini dari Afan Ustaz. Yang pertama, apakah sah wudu dengan cara kanan kiri selang-seling? Lalu yang kedua, apakah semua bagian rambut harus terkena usapan Ustaz? Karena setahu ana kalau mengusap hanya sekali ke belakang terus ke depan, itu terdapat kemungkinan adanya bagian rambut yang tidak terusap. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, kalau bicara soal sah-sah aja, cuma tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana sah? Karena syarat atau kewajiban yang dipenuhi terpenuhi semua. Bahkan kalau ada orang yang nyebur ke sungai, kemudian kumur, gosok tangannya, gosok mukanya, gosok tangannya, ya, mencuci sampai kakinya, keluar dari sungai, sah nggak wudunya? Sah. Bahkan katakanlah dia tidak gosok-gosok sama sekali, nyebur sungai aja keluar, tapi udah niat loh ya, sah wudunya. Jadi kalau kita bicara sah apa tidak, sah. Cuma sesuai dengan sunnah atau tidak, tidak. Karena sunnahnya menjelaskan tadi hadis Humran Maula Uthman menjelaskan bahwa apa? Bahwa Nabi SAW mendahulukan yang kanan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Sama mengusap kepala disebutkan, apakah 3 kali tadi disebutkan? Tidak, hanya 1 kali. Kalau saya usap 3 kali, sah nggak? Sah. Tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya hanya 1 kali. Ya, kemudian bertanya lagi, apakah semua rambutnya harus terkena air? Pertanyaannya, kita diperintahkan untuk mengusap kepala atau mengusap rambut? Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian, bukan bisyu'urikum atau bisya'rikum. Kita diperintahkan untuk mengusap kepala, bukan rambut. Ya udah, yang diusap kepala ke belakang, kembali lagi. Rambutnya enggak kena semua, enggak masalah. Ya, bahkan di sana ada kemudahan dari Imam Ahmad bagi para wanita bisa mengusap sebagian dari kepalanya. Ya, karena mungkin wanita kalau di tempat umum enggak mungkin melepas jilbabnya. Nah, ini ada kemudahan nih, bisa mengusap sebagian dari kepalanya. Ya, tanpa harus menyeluruhkan. Ya, kemudahan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan yang di sini? Tidak ada? Baik, sebentar ya. Ya, 2 menit lagi paling enggak. Jadinya kan jam 2. Beda jam 1.58 sama jam 2 itu beda loh. Apalagi jam 3. Nah, ada? Tidak ada pertanyaan lagi? Masih ada? Ayo, ayo. Bismillah. Set, apakah termasuk ke dalam mualat jika di tengah-tengah wudhu didapati bahwa ada tinta atau kotoran yang dikhawatirkan menghalangi wudhu, sehingga saat di tengah wudhu tersebut ia mengambil sabun lalu mencuci kotoran atau tinta tersebut lalu melanjutkan wudhunya? Iya, masih dimasukkan kategori mualat karena masih di dalam wudhunya juga itu, ya, tidak jauh. Intinya selama pemisahnya itu tidak terlalu jauh baik dari segi jarak ataupun waktu, maka masuk dalam kategori mualah. Nah. Kemudian bismillah Ustaz, sebelumnya di penjelasan Ustaz, kalau amalan itu terputus jika sudah meninggal. Nah, kemudian jika orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian kita bermaksud mengirimkan bacaan Al-Qur'an kepada orang tua. Apa ini berarti tidak akan sampai? Karena sebelumnya ana pernah dengar bahwa ini biasa dilakukan. Nah, ini amalan yang diperselisihkan oleh sebagian para ulama. Kalau pertanyaannya sampai apa tidak sampai, bisa saja sampai. Ya. Sebagian di antara ahlus sunnah mengatakan sampainya hadiah tersebut. Tetapi apakah disunnahkan atau tidak? Jawabannya tidak disunnahkan. Karena tidak pernah itu Nabi SAW membaca Al-Quran untuk Khadijah. Setelah meninggalnya Khadijah. Ya. Dan yang meninggal bukan hanya Khadijah, paman Nabi. Siapa? Hamzah. Wah, ini kan lebih utama Nabi mengadakan apa namanya, baca Quran begitu untuk Hamzah, keselamatan Hamzah. Tapi gak gitu tuh ternyata Islam itu di zaman Nabi gak begitu. Nah kalau sekarang kok begitu gimana Ustaz? Ya gak tahu tuh dari mana. Itu yang disebut oleh para ulama dengan istilah apa? Muhdatsat. Perkara yang diada-adakan. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara yang diadakan itu masuk dalam kategori bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu akan mengarahkan kepada neraka. Nah, kalau kita enggak hati-hati ketika kita mengamalkan amalan ini yang tidak disunahkan Nabi ini, jangan-jangan perkara itu dilarang, masuk dalam kategori yang terlarang, sehingga kita malah dosa. Tadinya pengen dapat pahala, tapi malah dosa. Tadinya pengen memberi manfaat kepada orang tua, tapi malah dosa. Gara-gara perkara yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Maka kita memang harus pandai-pandai ketika mau beramal. Karena kita beramal ibadah itu bukan dengan perasaan. Kita beramal ibadah itu dengan mutaba'ah. Yaitu mengikuti cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata para ulama, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian mengada-ngada di dalam agama, karena sudah cukup bagi kalian sunnah Nabi kalian itu, sudah cukup. Kalian enggak perlu yang lain. Sunnah Nabi kalian itu sudah cukup. Sekarang kalau orang disibukkan dengan ngaji untuk orang tua, dia sempat gak ngaji untuk dirinya? Belum tentu sempat. Atau sebaliknya, dia sibuk ngaji untuk dirinya, sempat gak memikirkan ngaji untuk orang tuanya? Gak sempat. Maka sibukkanlah. Apalagi dia tadi membawakan hadis Nabi SAW, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang Bani Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Yang terputus amalnya dia illa min thalath, kecuali dari tiga. Berarti ada yang lain yang tiga ini tidak terputus. Di antaranya apa? Awwaladin salihin yad'ulah. Atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya udah kita doakan aja. Wong Nabi bilang suruh doakan kok, bukan suruh ngajiin kok. Ditambah lagi aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau dulu bapaknya pernah ngajarin ngaji, ya udah sekarang ngaji. Kita ngaji untuk diri kita, bapak kita dapat pahalanya juga. Karena dulu yang ngajarin siapa? Bapaknya. Bapaknya ngajarin, bapaknya dapat pahala ngaji itu. Subhanallah.